الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Telah kita jelaskan sebelumnya definisi fikih, baik secara lugah, secara bahasa, demikian pula secara istilah. Adapun fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, dalil, ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud fikih adalah Abu Ayyub. Kalau membaca jelas hafalan. Al-ilmu بالأحكام الشرعية المتعلقة أيوة خير إن شاء الله. أكبر المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، jadi sifatnya amalan. Al-muktasabah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Atau bisa juga dengan mengatakan al-ilmu bil-ahkam as-syar'iyyah al-muta'alliqah bi-af'al al-mukallafin. Al-muta'alliqah bi-af'al al-mukallafin fil-istidlali biha. Al-istidlali biha atau bi'adillatih tafsiliyah. Nah, berbeda ungkapan para ulama, namun maknanya berdekatan. Kemudian kita masuki poin yang berikutnya. Berkata al-mallifu hafidhahullahu ta'ala tamaratu ilmi al-fiqhi. Apa buah dari mempelajari ilmu fikih? Mengapa kita mempelajari ilmu fikih? Ma'rifatul fiqhi wal-amalu bihi. Mengenal ilmu fikih dan mengamalkannya, tuthmiru salahal mukallaf, itu akan membuahkan hasil seorang mukallaf menjadi baik, menjadi saleh, karena amalan-amalannya, ucapan-ucapannya, demikian pula hatinya dituntun dengan ilmu, yaitu ilmu fikih. Sehingga seorang ketika dia mempelajari ilmu fikih dan mengamalkannya, maka dia akan terarah dengan bimbingan yang jelas. Berbeda keadaan dengan seorang yang tidak memiliki ilmu dan tidak mengetahui ilmu fiqih. Yatakhabbatuna khabta ashwa. Mereka berjalan tidak punya arah, bingung. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang hal dan mana yang batil. Namun dengan mempelajari ilmu fiqih, lalu kemudian mengetahui mana yang rajih, mana yang dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan seseorang jadi terarah, ya. Dia bisa mengetahui mana yang hak, lalu kemudian dia mengamalkannya, sedangkan yang batil dia tinggalkan. Wa sihhata ibadatihi, dan membuahkan hasil benarnya ibadahnya. Benarnya satu ibadah. Sebab ibadah yang diamalkan oleh setiap hamba itu harus dibangun di atas ilmu. Bagaimana mungkin kemudian seorang memiliki ilmu kalau dia tidak mempelajarinya? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara belajar. Nah, dan merupakan salah satu syarat sahnya satu ibadah, yaitu apabila seorang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wastiqamata sulukihi, dan membuahkan hasil akhlaknya menjadi lurus. Jadi ilmu fikih ini bukan hanya sekedar mengetahui tentang hukum halal dan haram sesuatu, namun juga akan memberi pengaruh kepada akhlak seseorang. Berbeda antara akhlak seorang yang faqih dengan seorang yang jahil. Berbeda antara akhlak seorang yang alim dengan seorang yang tidak pernah mencicipi ilmu. Wa idza salaha al-'abdu salaha al-mujtama', dan apabila seorang hamba menjadi baik, maka masyarakat itu pun akan menjadi baik. Wa saratin natijatu fid dunya was-sa'adah wal-'aysh ar-raghad, sehingga hasilnya dalam kehidupan dunia adalah kebahagiaan dan kehidupan yang lapang, tentram, tenang, bahagia. Wa fil ukhra ridwanallahi wa jannatahu. Sedangkan dalam kehidupan akhirah dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan itulah tujuan yang utama. Kenapa kita belajar? Mengapa kita berada di tempat ini membentuk majelis ilmu? Tujuan yang paling utama adalah untuk meraih jannatullah Subhanahu wa taala. Maka ini semua yang kita lakukan adalah merupakan sarana untuk menuju kepada kebahagiaan yang abadi tersebut. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, fadlul fiqh fid din wal hasu ala talabihi wa tahsilih, keutamaan menuntut ilmu agama dan anjuran untuk menuntutnya dan menghasilkannya. Apabila kita mendengarkan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu baik dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah ilmu din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapati dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan ilmu, demikian pula dalam sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu din. Inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal, sesungguhnya mendalami agama, mempelajari ilmu fikih atau mempelajari agama secara umum, termasuk di antara amalan yang paling afdal, yang paling mulia. Wa min athyabil khisal, dan termasuk di antara perbuatan yang paling baik, amalan yang paling terpuji. Wa qad dallat an-nusus min al-kitabi was-sunnati 'ala fadlihi wal-hatti 'alayhi. Dalil-dalil dari Al-Kitab, demikian pula Sunnah, telah menunjukkan keutamaan ilmu tersebut dan anjuran untuk menuntutnya. Minha qawluhu ta'ala. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Maka perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di mana Allah Jalla wa'ala menganjurkan agar hendaknya ada sekelompok di antara kaum mukminin untuk tahassus, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka inilah yang akan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, semoga mereka mendapatkan peringatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berhak untuk memberikan inzar, memberi peringatan adalah para ulama. Orang-orang yang bertafaqquh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang orang. Tidak semua orang yang punya lisan ya berhak untuk menjadi seorang yang mundhir, yang memberi peringatan, tidak. Nah, akan tetapi orang-orang khusus, yaitu mereka yang menekuni ilmu, bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berdakwah, menyampaikan kabar gembira atau memberi peringatan, dibangun di atas basirah. Dan ini adalah merupakan metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ini adalah jalanku. Yaitu jalan di mana aku mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu, di atas basirah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka Rasulullah SAW dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berdakwah yang dibangun di atas ilmu. Barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan termasuk di antara pengikut Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya dalam perkara agama. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis siapa sahabatnya? Hah? Siapa sahabatnya? Hah? Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Berarti apa mafhum dari hadis ini? Jika Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghendaki kebaikan kepada seorang, maka dia tidak akan diarahkan dan dibimbing untuk menuntut ilmu. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama, orang-orang yang tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, enggan hadir di majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada mereka, waliyadzubillah. Faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khayra kullahu 'ala al-fiqh fi ad-din. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kebaikan seluruhnya itu berasal dari pemahaman seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama. Wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatihi. Maka ini di antara yang menunjukkan pentingnya ilmu, wa idhami sya'nihi wa ulwi manzilatihi, dan demikian agungnya kedudukan ilmu dan tingginya kedudukan ilmu tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, annasu ma'adin, manusia itu ya, manusia itu ma'adin. Ma'adin itu hasil bumi ya. Yang namanya hasil bumi itu kadang ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang kualitas super, ada yang kualitasnya biasa-biasa saja. Ada yang bagus, layak untuk dipakai, ada yang tidak layak untuk dipakai. Maka begitulah manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu ma'adin, manusia itu seperti ma'adin yang mereka memiliki usul yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan dengan berbagai keutamaan. Ada yang tidak demikian. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam idza faqahu. Orang-orang pilihan di zaman jahiliyah, mereka pula yang terpilih di dalam Islam, tapi dengan syarat idza faqahu, apabila mereka orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang ilmu din, maka mereka menjadi orang-orang yang terpilih. Fal fiqhu fid din manzilatuhu fil islam 'azimah. Maka mendalami agama Allah, kedudukannya di dalam Islam ini sangat agung sekali. Wa darajatuhu fit thawabi kabirah, dan derajatnya dalam hal pahala besar sekali. Li'anna al-muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alayhi min huquqin wa wajibat. Sebab seorang muslim ketika dia mempelajari perkara-perkara agamanya, kemudian dia bisa mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya dia tinggalkan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ya'budu rabbahu ala ilmin wa basirah. Maka dia pun menyembah Rabbnya di atas ilmu dan kejelasan. wa yuwaffaqu lil khairi was sa'adah fid dunya wal akhirah, dan dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di atas kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan ulama melebihi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajati man nasha. Kami mengangkat kedudukan orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ay bil ilm, yaitu dengan ilmu akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fadlu al-alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberi kemudahan untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian selesai mukaddimah, dan pertemuan yang berikutnya kita memasuki kitab yang pertama, yaitu Kitabut Taharah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.